Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.